Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله. الحمد لله malam hari ini tanggal bisa tanggal 1 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau tanggal 30 Mei 2022. Kita akan lanjutkan kajian syariah, kajian syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 156 bait 54 halaman 205, masih berkaitan dengan naqirah dan ma'rifah. Nah, dan syarah Alfiyah Ibn Malik ini untuk sementara kita padatkan dua kali dalam sepekan, Senin ya, malam Selasa dan malam Kamis, dengan waktu yang agak panjang sedikit, yaitu tadi habis Isya langsung nanti sampai malam, ya, sampai malam. Nah, sebagaimana hadis Nabi SAW, wala tas'al antuliha, ya, jangan pernah tanya tentang panjangnya sholatnya Nabi SAW. Nah, maka sama juga dengan dars kita, dars Alfiyah ini, jangan pernah nanya tentang sampai jam berapa. Ya, khair, sebisanya insyaAllah bin. Kita tidak mentarget di kajian Alfiyah ini, kita hanya mentarget tentang mudawamah. Kita mentargetkannya apa, Mas? Terus menerus tertib dengan waktu kita ketika kajian, dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kita kemudahan untuk jadi paham. Dan nanti insya Allah ketika di Sabtu dan Ahad, kita juga akan insya Allah binillah tambahkan sedikit tentang kajian yang lain. Ya, kajian kita dirubah sedikit, itu Senin dan Kamis. Kamis tetap 2, sedangkan Senin 1. Senennya hanya Riyadhus Shalihin. Bulul Maramnya nanti akan ganti di hari Sabtunya. Nah, itu setelah mantumah selesai. Jadi mantumah beberapa kali lagi insya Allah selesai, kemudian baru ya pekan Senin besok itu adalah bulan malam terakhir, dan mulai pekan-pekan berikutnya Senin hanya Riyadhus Shalihin. Nah, semoga Allah Azza Jalla memberikan kemudahan kita untuk istiqomah dan menuntut syar'i. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan yang 156 bait 54 halaman 205. Bagi yang belum dapat kitabnya, itu bisa download ini, Mas. bit.ly/alfiyah terus ada script yakoma ini, insya Allah antum akan dapat PDF-nya. Nah, dan juga ada beberapa ikhwan yang dulu seneng ikut Alfiyah tapi qadarullah sekarang terhalang, nanti bisa ditanya tentang kitabnya. Nah, kita lanjutkan, Mas. baca sebagaimana awalnya matan. Matan Alfiyah. Apa? Ikra ya, akhi. Barakallahu fiik. Ya. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn Malik ahmadu rabbillah khairan maliki. Qanniyan 'ala an-nabiy al-mustafa wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa. واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معطي وهو بسبق هائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحله كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والإدا وأل ومسند بالاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتمس وسم بنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني فالاسم منه معرب ومبني بشبه من الحروف المدني كشبه الوقعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب أسماء ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن عن منفوت وكل حرف مستحق للبنى وأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم ورفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا للاسم قد حسس بالجر كما والاسم للاسم قد حسس والاسم والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يصر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبا بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أح أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا أحسن في هذا الأخير أحسن والنقص في هذا الآخر أحسن وفي أب وتالياه ينظر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أبي كذا اعتلا بالألف برفع مثنى وكلا إذا بمطمر مضافا وصلا كلتا كذا كثنان واثنتان كبنين وبنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سلم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق وأهلنا قلوا وعلمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه مثل حين قد يرد الباب وحو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بأكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمعا يكسر وفي الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف وجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحثها للجسم والنصب سمه كلم تكوني لترومي مذمه وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتك مكارما. فالأول الإعراب فيه قدر جمعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ين، وكذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فالألف والمي فيه غير الجزم، وأبد نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منفي واحذف جازما. ثلاثهن تقضي حكما لازما، النكرة والمعرفة. نكرة قابل المؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني وغلام والذي. فما لذي غيبة أو حضور كأين كأنت وحوى سمي بالضمير، وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. أحسنت، اللهم بارك، جزاك الله خير. نعم، تعالوا لقي. Karena الفهم بالتكرار. Kefahaman itu dengan diulang-ulang terus. Tadi semakin antum dengar, semakin antum tidak kagok lagi, mengucapkannya itu akan menjadi lebih mudah. Maka sebagaimana pembahasan apa mas? Tadi pagi tentang apa mas? Tentang amal ta'ah. Ya. Bi tadabbur. Ya. Bi tamarrun wa tamrin. Tamrin ala ta'ah. Itu tashil li amalihi. Ya, jadi berlatih untuk melakukan ketaatan itu akan memudahkan dalam melakukan ketaatan tersebut. Maka yang jarang kita latih itu apa mas? Berlatih untuk menghadapi musibah. Itu terkadang tidak ada ilmunya. Karena apa? Musibahnya ganti-ganti, gak ada pakem. Tapi di situ kita akan bisa menghadapi musibah ketika apa mas? Instingnya kuat. Insting untuk apa mas? Tetap sabar. Tetap sabar. Sebagaimana insting untuk sabar ketika majelis ilmu, ngantuk gimana untuk nahan. Itu juga termasuk kesabaran. Ya. Yang kajian tadi pagi itu perlu di murojaah. Perlu didengarkan lagi. Itu faedahnya banyak sekali. قال مؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصلين على نبي المصطفى وعلى المستقبلين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ منجز وتبسط البدل بواد منجز وتقتضي رضا بغير السخط فائقة ألفية ممنوتي وهو بسبك حائز تقديلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وفرالي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفيد ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر وتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حسن بتفعلت واتد ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كي يشم وما ذي الأفعال بتمس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقل النون محل فيه واسم النحو صهو وهيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبع من الحروف مدني كشبل والعي في اسم جئتنا والمعنى في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسرة ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبع الحرف كأرض وسمى وفير أمر ومودي بنيا وعرب مضارع أرياء من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسب جعلا إعرابا والاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله أبده يسر وانزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير يحسن وفي أب وتلي يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا العراب أن يضافن لا للياك جاء أخ أبي كذا تلا بالألف ارفع المثنى وقلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميع الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالم جمع عامر ومذنب وشبذين وبه عشرون وبابو الحق والأهلون أولو وآلمون عليون وأراضون شذ والسنون وباب هو مثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بأقص ذاك استعمله فانتبه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه إذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سمه كلم تقوني لترومي مدلمه وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكم كارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نسب ما كا يدعو يرمي ورفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثه قلنا تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهو وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لم يبتدى ولا يلي إلا اختلارا أبدا كالياء والكاف من ابني أقرمك والياء والهاء من سليه ما ملك. نعم kita alhamdulillah sudah sampai di pembahasan apa mas? Bait yang 54. Nah, bait yang 54 kemarin ini. Fama lidhi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sami bidhamiri. Fa alladhi. Maknanya di sini adalah ma ismun mausulun. Isim mausul. Isim mausul itu apa? Isim yang alladhi. Lidhi ghaibatin. Ya. Ghaibatin au hudurin. Yang ghaibah atau hudur. Yang hadir. Ka'anta seperti anta. Engkau. Hudur itu yang anta. Anta itu apa? Engkau. Yang diajak bicara. Kemudian wahwa. Wahwa itu apa? Ghaibatin. Makanya ana berikan ininya seperti ini. Wow, ini ghaibatin. Antanya hudur. Sami bidhamiri. Ini sebutkanlah bidhamiri dengan kata ganti. Enggak perlu menyebutkan apa anta dan huwa lagi, tapi dengan dhamir. Nah. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah. Ini seperti wujuduka ka adamika, huduruka ka ghaibika. Ini seperti ini mas. Waktu itu kita tulis wujuduka. Wujudmu itu ka adamika, seperti tidak adamu. Apanya? Badannya ada di sini tapi pikirannya melayang. Jadi antum itu diajak ngomong. Iya aja. Mabni. Ya. Itu mabni. Huduruka ka ghaibika. Kehadiranmu itu seperti ghaibmu. Hadir itu maksudnya di hadapan. Ada, hadir di sini. Ghaib itu artinya apa? Tidak terlihat. Ah. Nah, tidak kasat mata. Maka jangan pernah menjadi makhluk ghaib ketika kajian ilmu, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kalau misalnya antum melihat, Mas, kesetaraan makhluk ghaib itu makhluk halus. Ya kan? Orang yang jarang hadir majelis ilmu itu namanya, atau yang sudah tidak masuk majelis ilmu namanya apa? Makhluk ghaib. Karena apa? Dia makhluk halus. Halus karena apa? Baper. Ya, baper. Makanya orang yang halus pasti baperan. Orang yang disentil sedikit langsung beh, gitu. Seperti antum itu buka mulut kemudian kayak disogok-sogok itu, Mas. Nah, kemudian langsung terasa memuntahkan apa yang sebelumnya ditelan. Nah, semoga Allah Azza Jalla menjauhkan kita dari seperti itu, dan semoga Allah Azza Jalla nantiasa memberikan kita semangat, Mas, dan juga kepada kaum muslimin yang lainnya. Ingat, Mas, doa, doa, doa. Gak mungkin antum itu dalam majelis ilmu itu bisa faham kecuali pemahaman dari Allah Azza Jalla. Ustadznya gak bisa, kitabnya apalagi, tempatnya juga gak bisa. Ya, maka duduknya antum di majelis ilmu itu jangan sampai disia-siakan dengan apa, Mas, rasa kantuk, rasa capek dan seterusnya. Itu harus dilawan. Dan itu termasuk apa kemarin? Kesabaran terhadap taat kepada Allah Azza Jalla. Ya. Sabar untuk tetap taat kepada Allah itu kesabaran yang paling tinggi. Sama halnya kesabaran dalam menuntut ilmu syar'i. Antum bayangkan, Mas, para ulama itu bisa lebih setiap harinya 10-12 jam duduk dengan kitab-kitabnya, duduk dengan maktabahnya, perpustakaannya, tanpa ada keinginan beliau untuk melakukan yang lain, hanya kitab dan kitab-kitab-kitab. Kira-kira apa yang menjadikan seperti itu, Mas? Kenapa mereka itu begitu nyamannya dengan dunianya yang seperti itu? Kenapa kita nggak bisa seperti mereka? Karena kesabaran mereka itu diasah terus, Mas. Dan ikhlasnya itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Duduknya mereka bukan untuk mencari sesuatu dari dunia. Duduknya mereka karena mengharap ridhonya Allah Azza wa Jalla. Maka antum bisa lihat ilmu itu mahal, tapi di mata manusia itu seolah-olah murah. Ini seperti itu, Mas. Sehingga orang ketika tidak bisa membayangkan tentang mahalnya ilmu, mereka menganggapnya murah. Seandainya ilmu itu bisa dihitung dengan perhitungan manusia, dengan harta manusia, tentunya orang tidak akan bisa mampu untuk membelinya. Maka berapa banyak orang yang bisa membeli gelar, bahkan sampai doktor dibeli, Mas. Tapi dia tidak bisa membeli apa, Mas? Baca Al-Quran lancar, ngerti bahasa Arab, ya, ngerti hadis, itu gak bisa dibeli. Karena itu adalah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lanjutkan, Mas. Nah, sekarang kita sampai pada ini. Waqalu masalan, idza qulta ana qa'imun. Ya. Ini tentang di sini. Waqalu, mereka berkata. Contohnya misalnya, idza qulta, apabila engkau katakan ana qa'imun. Aku berdiri. Ana qa'imun, aku berdiri. Fa ana di sini, aku di sini, kalimatun nabat an Muhammad bin Shalih bin Utsaimin. Aku di sini adalah satu kata nabat yang menggantikan nabat, makanya ada naib. Kalau aku naibil amir, saya itu wakilnya, ketuanya, ya, naib. Ya. Misalnya Mas Yuda naib. Naibul Amir di hadal fasl. wa laisa na'im. Ya. Ya, masjid. Ya. Masjuda itu wakil ketua kelas di kelas sekarang. Ya, antara naib dan naim sedikit beda. Pak sama mak. Kalau naib itu pengganti, kalau naim tidur. Ya. Nanti ada naibnya Mas Yuda, Pak Nowo. Allahumma barik. Ya. Nah, nanti bisa kita berikan waktu setiap Senin ya, sebelum Alfiah, dan malam Kamis sebelum Alfiah itu 10 menit Mas. Ada pembekalan jasmani ya, dengan terapi-terapi insya Allah. Ini langsung saja nanti mau Alfiah itu ima antum itu uluran kopi dan itu, kemudian nanti ada jurus naga terbang, nah, itu insya Allah manfaat. Karena apa Mas? Terlalu sayang kalau kita duduk di masjid seperti ini akhirnya hanya digantikan dengan rasa kantuk, rasa capek, sehingga itu menghalangi kebarokahan ilmu. Sangat disayangkan. Nah, lanjut Mas. Jadi ini ana, ini adalah kalimat yang menggantikan an Muhammad bin Shalih bin Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menulisnya. Fa ana qa'imun, aku itu berdiri. Tughni an qaulika, ini sudah mencukupi dari perkataanmu. Ya, tughni an qaulika, ini sudah mencukupi dari perkataanmu. Dan ana insyaallah ana indi iktirah. Ana punya pemikiran. Dan semoga Allah azza memudahkan. Dulu sudah ana coba tapi kurang telaten Mas. Ada banyak masalah. Kita akan coba setiap, karena ada jedanya, tidak setiap hari kayak waktu sebelum Ramadan, sehingga di sini ada jeda antara malam Selasa dan malam Kamis ada jeda, sehingga kita bisa mempersiapkan apa Mas? Ini terjemahkan dulu. Ya. Jadi dari sebagian dari antum bisa menuliskan bahasa Arabnya. Ya, nanti insya Allah ana bantu terjemahannya. Ya. Jadi ketika ini kajian selesai, terjemahnya fix dapat. Seperti itu Mas. Jadi untuk murojaahnya sambil dengerin, sambil ngepasin lagi. Ada yang kurang enggak? Atau ada yang ditambahkan pembahasannya atau enggak? Seperti itu Mas. Kalau Allah mudah. Itu juga salah satu tujuan harus ada jeda. Karena ini adalah semakin hari semakin serius. Bahkan ketika baca, kalau kita sudah enggak jarang-jarang baca lagi, itu bacanya lelet sini Mas. Jedahnya itu seperti terpontal kanan, terpontal kiri. Seperti seolah-olah jadi apa Mas? Antum gigi sana, gigi sini sudah enggak ada, antum makan podil Mas. Ini cuma ditampol sana, tampol sini. Ini kata kemarin ketika ana menghadiri pelayatan dari Pak D-nya istri ana, itu ada istilah yang bagus sekali. Dan insya Allah ana akan tuliskan itu. Tentang apa Mas? Yang pernah ana tulis tentang makanan matik dan makanan manual. Tapi ana tidak terbayang kalau ini kemudian dilempar sana, lempar sini. Dan saat itu ada kayak podel. Paman istri itu mengatakan, anak simpangan ini aku yang ming kanan kiri golek selai tok ngalor gitu ya, cari celahnya. Kenapa? Kanan sudah bolong, kiri sudah bolong, jadi makan itu tengah dimut dulu, kanan kiri ya. Sama halnya kita ketika tidak terbiasa ketika menjelaskan, membaca Alfiah untuk pertama kali itu sulit. Tapi begitu nanti terus di tengah itu makanannya di tengah terus-terus sudah pakem, protolnya gampang. Gitu Mas. Ya mungkin sebagian dari antum akan kaget kok mengkiaskannya jauh. Sabar Mas, ilmu itu butuh kesabaran. Dan jangan kemudian menganggap bahwasanya itu adalah bentuk-bentuk yang tidak pernah dibahas sebelumnya. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang innallahu yuhibbul muqsitin, masuk kepada donor darah. Sampai donor ginjal. Seolah-olah tidak ada hubungannya, tapi di tangan penjelasan para ulama di situ semuanya nyambung, Mas. Maka di situ apa, Mas? Perlunya kesabaran. Jangan kemudian langsung menjajing, langsung menilai yang salah atau mengedepankan suudon kita kepada syekh kita, kepada guru kita, kepada ustaz kita, kepada pak yai kita. Jangan seperti itu. Justru itu adalah bagian dari kebarokahan ilmu. Doakan. Pengajar-pengajar ilmu itu adalah orang yang berusaha melakukan kebaikan. Tapi mereka juga ada batas, ada limitasi. Itu perlu dibantu dengan doa. Lanjut lagi, Mas. Jadi ana qa'imun ughni an qaulika. Jadi aku, ya, ana itu aku. Ya. Ana itu aku. Ughni an qaulika. Ini sudah mencukupi dari perkataanmu, Muhammadun Shalih bin Utsaimin qa'imun. Jadi ini kan panjang nih, Mas. Ada 1 2 3 4 5. Ada 5 kata. Ya. Tapi kalau dicukupkan dengan aku di sini, kata gantinya qaimun. Fa ya, fa kunya biha anidh-dhahiri ikhtisaran. Ini kunya artinya apa? Diwakili di situ. Ya. Dikunyahkan di situ dengan dhahirnya yang nampak dari nama panjangnya. Ikhtisaran, diringkas sebagai bentuk ringkasan. Ana bisa mewakili nama yang panjang. Sinten jenengan, Mas? Kula den baguse ngarso sing tulodo mawa geni, ya. Anggebani tanggane sak desa kabeh. Ini misalnya, Mas. Namanya duwone sak ila-ila. Ya. Saking panjangnya itu orang enggak bisa untuk membaca namanya. Panjang. Satu desa diborong. Nah, untuk menyederhanakan, untuk meringkaskannya itu dengan kata ganti. Kata ganti apa? Aku, ana. Kayaknya bahasa Arab itu enggak ada ana itu untuk perempuan. Nah, kalau ana dalam bahasa Arabnya itu jadi murakkab, Mas. Ya. Ana nahnu. Atau di sini anna dan nahnu. Anna, sesungguhnya kami. Ya. Sama dengan inna dan anna. Ya. Tapi kalau ana itu jadi diartikan putri, itu perlu seorang bikin kamus bahasa Arab versi baru. Nah, lama sekali. Nah, yang penting kalau antum sudah istiqorah, Mas, antum aja, Mas. Sudah istiqorah, alhamdulillah. Kalau belum, antum istiqorah lagi sebelum besok di ngek. Nah. Dan di situ disebutkan wa ukhatibu matalan Abdullah. Contohnya aku mengajak bicara Abdullah. Fa aqulu, maka aku katakan Abdullah qaimun. Abdullah telah berdiri. Wa huwa amami, dia itu ada di depanku. Rizal qaimun. Dan geger. Dunia ini, Mas. Wa idza qultu, kalau aku katakan anta qa'imun, engkau, karena di hadapan engkau itu berdiri. Faqad, ya. Ya, kunina bi anta. Ini perlu hanya diringkes. Ya, maka nama kunyah itu nama ringkesan. Nama ringkesan. Nama kunyahnya siapa, Mas? Abu Usaid. Dijuluki, diringkes dengan julukan. Ya. Ya, bi anta, dengan anta. Anid dhahiri, dari yang dhahir, yang nampak. Maksudnya apa? Nama lengkapnya. Wahwa Abdullah, dia itu adalah Abdullah. Ikhtisaran, sebagai bentuk ringkasan. Paham sama sih? Nah. Wahwa aidan ma'akawnihi yadullu ala dhahiri ikhtisaran. Dan demikian juga, bersama dengan kondisi, kontekstualnya dia, itu menunjukkan kepada bahirnya. Cara ringkasnya. Kenapa? Karena kata-kata ana, ya ana itu sudah meringkas banyak sekali. Nama-nama yang panjang. Ya, tulisannya sendiri sudah ringkas. Ya. Jadi maksudnya apa? Ana tadi, aku telah berdiri. Ya, misalnya kalau di sini ana, Zaki Rahmawan. Bin Ismudiono itu panjang, ya. Tapi ana mengatakan ana kok imun, aku berdiri, ya. Ini kata yang panjang tadi disederhanakan dengan aku. Nah, akunya sendiri juga pendek gitu loh. Secara zahirnya ana, aku itu sudah pendek. Paham sampai sini? Nah. Jadi diganti kata ganti itu sudah pendek. Tapi ketika juga penulisan ana itu juga pendek. Jadi itu ringkasan, kemudian di, memang itu ringkasan karena katanya juga singkat. Nah. Kemudian huwa adul adallu alal maqsudi minal ismi dhahir. Dan dia itu lebih menunjukkan lagi apa yang dituju daripada nama panjang, nama lengkapnya. Al-isim dhahir. Isim dhahir, isim yang nampak. Maksudnya nama lengkapnya. Itu lebih bisa, ya engkau, siapa lagi? Gak ada yang lainnya. Ya, ana menunjuk. Ya, Abu Rasid, Mas Cat, ya beli aja. Gak mungkin ana menunjuk yang lain. Paham sampai sini? Maka ini terkadang untuk memberikan kata ganti dhamir itu lebih menunjukkan kepada apa yang dituju dibandingkan dengan nama. Kayak misalnya sekarang kemarin kita mendapati Fajar itu ada dua sekarang. Ya. Fajar itu ada dua. Ya. Fajar pertama, Fajar yang kedua yang sono. Waktu kemarin di Ruhul Islam. Adik kelas sana, ya, barengannya Gatot sama apa? Ya, Cak Narto. Nah itu contoh saja, Mas. Contoh, kalau misalnya sebutkan nama Fajar Sing Dio, kan masih tanda tanya. Fajar pertama, Fajar kedua, sama dengan kata-kata apa? Agus. Berapa banyak kita punya Agus di sini? Ya. Ya, 7 waktu itu dengan yang meninggal 1. Allah yarham. Agus banyak. Ya. Kalau dibilang Riz juga banyak. Dari tak ada Aris, Aris pun ada 2. Aris Furqan sama Aris Kuat. Ya. Itu banyak. Seperti itu. Tapi kalau dikatakan kamu sambil nunjuk gini, itu sudah spesifik. Lebih menunjukkan lagi. Maka terkadang kata ganti itu lebih menunjukkan pada spesifik daripada nama yang sebenarnya. Nah, kalau kultu lilladhi amami, kalau aku katakan, seandainya aku katakan pada orang yang di depanku, Abdullah qa'imun, Abdullah berdiri. Kayak misalnya sekarang depan anak Rizal, Rizal berdiri. Lakana yahtamilu an yakuna hadiran. Maka ini memungkinkan bahwasannya ya an yakuna hadiran wa an yakuna ghaiban. Ini Abdullahnya di sini adalah bisa jadi dia hadir memang di depan, atau Abdullahnya ghaib. Karena menyebut nama, Mas, bukan menyebut dhamir, kata ganti. Karena yang antum harus pahami, kata ganti ada tiga bahasa Indonesianya. Kata ganti pertama, kata ganti kedua, dan kata ganti ketiga. Yang diajak bicara namanya apa, Mas? Mukhatab. Itu kata ganti kedua. Kemudian kata ganti pertama yang berbicara itu mutakallim, ana dan nahnu. Dan ada yang dibicarakan, kata ganti ketiga, ghaib atau ghaibah. Paham sampai sini? Nah, oleh karena itu di sini lilladzi amami, apa orang yang di depanku ini siapa? Dia ada atau tidak? Kalau hanya sebut nama, bisa ada dua kemungkinan seperti itu. Tapi kalau menyebutkan lakin anta qa'imun, kalau dengan menyebut anta, enggak mungkin itu yang dibicarakan itu adalah ghaib. Pasti dia hadir. Ya. La yahtamil an yakuna ghaiban, maka tidak mungkin kalau itu apa? Bentuknya atau orangnya tadi ghaib. Fasara ladaina ta'rifani fid dhamir, maka kita punya dua definisi dalam kata ganti. Al-awwal, yang pertama, wadaba ilaihi Ibnu Malikin. Ibnu Malik rahimahullah pendapatnya adalah bi annahu ma dalla ala ghaibati awil huduri. Itu apa? Apa yang menunjukkan kepada ghaibah? Ghaibah yang tidak hadir dan hudur yang hadir. Kadilalati, seperti dalilnya apa? Anta wa huwa, kamu dan dia. Paham sampai sini, Mas? Wasani, yang kedua adalah ma kunya bihi anid dhahiri ikhtisaran. Wa hadha wa in kana la ba'sa bihi fa huwa ya akhsaru. Fa huwa akhsaru min kalamil muallifi. Lakinnahu laysa fihi tabyinun wadihun, fama kunya bihi anid dhahiri qad yalzamu minhu dawri. Yalzamu minhu dawri. Lianna ma kunya bihi anid dhahiri wa huwa dhamiru wa ad-dhamiru. Fayakunu arrafa dhamira bid-dhamiri. Wahwa na'un minad dawri. Nah, Zuf. Jadi yang pertama di sini untuk definisi dhamir, yang pertama adalah apa yang dipegang oleh Ibnu Malik rahimahullah. Bahasanya itu adalah apa yang menunjukkan kepada kata ganti itu adalah apa? Yang menunjukkan pada yang ghaib dan yang hadir. Kata ganti itu yang menunjukkan pada yang ghaib, yang hadir. Paham sih? Nah, yang kedua, ya, pendefinisian yang pertama seperti itu. Yang kedua adalah makun ya bihi anil zahiri ikhtisar. Apa yang dijuluki dengannya zahirnya sebagai bentuk ringkasan. Paham sampai sini? Misalnya Pak No Abu siapa? Nisbatnya ke yang laki, Bu Arya misalnya. Kalau cowok Aryo, ya. Kalau anak milenial sekarang Arya, ya. Bu Arya, Lombari. Ini sebagai bentuk julukan, bentuk ringkas dari nama yang panjangnya. Wa hadha wa in kana la ba'sa bi. Ini tidak mengapa, walaupun ini tidak mengapa. Bahwa ahsaru min kalamil muallif. Ini lebih ringkas dari perkataan muallif. Lakinnahu laysa fi tabyinun wadihun. Namun ya, namun kata ganti ini tidak bisa memberikan penjelasan yang gamblang. Tabyinun wadihun. Tidak ada di situ, di dalamnya ada penjelasan yang gamblang. Fama kunya bihi anil dhahiri qad yalzamu minhu daur. Maka apa yang dijuluki dengannya dari nama kumpletnya, ya, apa yang diringkas maksudnya, kunia di sini ringkas, untuk meringkas. Apa yang diringkas dari ya nama panjangnya, qad yalzamu minhu daur, maka itu mengharuskan dari ya dari kata ganti itu daur. Daur itu maksudnya apa? Berputar. Ya. Maksudnya apa? Dhamir itu kan kata tadi, ada dhamir yang ghaib, ada yang hadir, ada yang di kata gantinya itu kata ganti pertama, kedua dan ketiga. Maka itu berputar seperti itu. Tergantung dari kontekstualnya mana yang antum pakai. Kalau di depan berarti anta. Kalau tidak di hadapan berarti apa? Huwa. Paham saya mesti. Kalau yang ana yang berbicara, ana. Nahnu. Makanya di situ apa? Ya, yalzamu minhu daur. Itu mengharuskan kata ganti itu mengharuskan apa? Dirotasi, Mas. Adanya perputaran. Bukan satu untuk semuanya, enggak. Kata ganti enggak seperti itu. Tergantung kontekstualnya. Yang dibicarakan atau yang berbicara atau yang berbicara dibicarakan, diajak bicara. Kenapa? Li'anna ma kunya bihi anil dhahiri wa huwa dhamir. Karena apa yang diringkas dari nama komplitnya, nama panjangnya, itulah dhamir. Itulah apa? Kata ganti. Ya. Fa yakunu arrafa dhamira bidhamiri, maka definisi dhamir, kata ganti itu dengan kata ganti pula. Mendefinisikan dhamir, kata ganti dengan kata ganti pula. Wa wana'u min daur, ini adalah macam dari daur, rotasi. Mana yang dipakai? Anta atau huwa atau ana. Itu kan dipilih mana yang sesuai. Kalau misalnya Pak Nawo di hadapan ana, maka anta Pak Nawo. Ya, la tanam. Jangan ngantuk. Ya. Jangan ngantuk. Tapi kalau beliau itu ghaib, tidak ada di hadapan kita sekarang ini, beliau ghaib. Kita mengatakan apa? Huwa. Kita katakan apa? Huwa. Huwa ghaib. Pak Nawo ghaib. Ya. Paham sampai sini? Nah. Abu Arya ghaib. Abu Aryanya mana? Ghaib. Ya, sama. Nah. Sekarang, ba'du nahwiyyin, sebagian dari para ahli nahwu, tabni ajurum. Ajurum itu harusnya, bukan ajurum. Rahimahullah. Karena ada ajurum dan ajurum. Kalau saya soleh al-Usaimi Habibullah, beliau lebih cenderung kepada kata-kata ajurrom. Karena apa? Itu bahasa barbari. Bagaimana sudah kita pernah bahas di daurah syarah muqaddimah al-ajurrom. Ajurrom. Bukan ajurrum. Bukan ajurrum. Ya. Lam yu'arrifhu la bihada wa la bihada. Ajurrum dalam Jurumiyah, ya penulisnya Matan Jurumiyah, itu tidak menjelaskan yang ini atau itu. Bal salaka maslakal ad wa saradad dhamair tuna ta'rifin lina'rifa bi'ayaniha duna hududiha, walakin mislu hadhil kutubi rafi'ati allati tasfuhu lil mustawa'alin bin nahwi yufassirunaha bita'rifatin. Nah. Anda bisa lihat di sini ba'du nahwin, sebagian ulama nahwu. Sebagian ulama nahwu seperti Ibn Jurrom rahimahullah, lam yu'arifu, itu tidak bisa mendefinisikan apa? Mendefinisikan dhamir. La bihada, bukan dengan ini, wala bihada, atau dengan ini. Bal salaka maslakal ad. Tapi beliau menempuh, ya, menempuh apa? Sesuatu yang dianggapnya al-addi. Sesuatu yang di situ menurut kebiasaan. Wasarul dhamair duna ta'rifin, dan menampakkan dhamir, menyebutkan dhamair kata ganti tanpa ada pendefinisiannya. Lina'rifa bi'ayaniha, agar kita mengetahui dengan bi'ayaniha, dengan ayan, mata, langsung melihat sendiri. Duna hududiha, ya, yang bukan batasannya. Maksudnya apa? Ini Ajurrom, ya, Ibn Ajurrom itu tidak memberikan definisi tentang domir yang itu atau yang ini, domir yang bisa menggantikan atau domir yang mana, itu nggak dijelaskan, ya. Sehingga di sini ketika mencantumkan domir tanpa ada definisi, maka ya kita benar-benar, ya, kalau misalnya tujuan lina rifaha bi ayunia, untuk agar diketahui, ya, diketahui dengan sebenarnya duna hududiha, tanpa batasannya. Walakin, namun mitlu hadil kutubir rafi'ati, seperti kitab yang tinggi ini, allati tasluhu li mustawa alin, di mana ini tasluhu, cocoknya, ya, baiknya untuk apa? Untuk kelas yang tinggi. Di mustawa, untuk tingkatan yang tinggi. Mustawa alin, untuk tingkatan yang tinggi. Bin nahwi, dalam hal nahwu, yufassirunaha bita'rifatin, ya, menafsirkannya dengan berapa macam definisi, ta'rifat. Qaluhu sammi, ya, qaluhu sammi, katakan sammi itu artinya fi'lu amrin, sammi itu artinya sebutkan, ya. Sammi itu mimnya di tasjid, ya. Yani sammihi dhamiran, namakan dia dengan apa? Dhamiran. Dia itu maksudnya apa? Kata ganti. Wa huwa ma'khudun min al-idmari, dan ini diambil dari kata apa? Idmar. Idmar itu jamak dari dhamir. Sama dhamair dan idmar mirip. Masih ada emasnya sedikit, berarti grindingnya yang patut. Enggak, Pak, grinding pas. Enggak, ini. Gue tadi pas sebelum antum ada bisa. Jadi Ikhwan yang sore bikin kopi, grindingnya kurang pas. Jadi di situ masih ada sisa. Sisa itu kalau misalnya di pakai drip, grindingnya nggak pas, tinggal pas, mungkin kehalusan atau kekasar. Kalau kekasaran jadi encer, kalau halusan itu ada ampas. Itu observasi, mas. Kopi, mas, biar antum tidak ngantuk. Nah, barakallahu fikum. Wajadakumu hadson. Ini tinggal sa paragraf, mas. Tenang aja, mas. Nah, waqad ajamani talibun hinama kuntu mudarrisan fil ma'had ilmi. Antum lihat di sini tentang pengalamannya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Waqad ajamani, ini mengherankanku, talibun, seorang talib, seorang murid, Hinama kuntu mudarisan, ketika aku saat itu masih jadi guru. Fil ma'had ilmi, di ma'had ilmi. Tuh. Jadi ini adalah bagian dari perjuangan Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah sebelum menjadi ulama besar. Beliau apa? Jadi guru biasa. Jadi guru biasa. Dalika fadlullah yu'ti man yasha. Yang demikian itu keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Kenapa, Mas? Bisa jadi di antara antum semua itu ada yang tadinya biasa tapi tetap bersabar, tetap tekun, tetap berlatih, tetap belajar. Ya, sabat nabat. Tetap pada kontekstual pembelajaran. Antum itu komit untuk tetap menempuh ilmu syar'i, maka nabat akan berkembang, Mas. Sekarang, kira-kira, Mas, sebelum antum menuntut ilmu syar'i, sebelum antum mengenal tentang sunnah ini, sunnah itu, dalil ini, dalil itu, antum bayangkan ketika dulu antum dalam keadaan awam, kira-kira jauh lebih baik yang mana, Mas? Yang sekarang. Itu menunjukkan apa? Allah cinta. Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan, tentunya kita masih bergelimang dengan dosa saat ini. Kita masih bergelimang dengan maksiat selama ini. Kita masih menghambur-hamburkan waktu dengan yang percuma malam ini. Saat ini. Paham sampai sih, Mas? Nah, ini juga bagian penting, Mas. Ini dari ini saja, Syekh. Ini kuntum mudarrisan. Kata-kata kuntum mudarrisan. Berarti ilmunya Syekh bertambah dan posisinya Syekh pun bertambah. Bertambah apa? Dicintai. Ya. Makanya satu cita-citanya Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah, Mas, kalian tahu? Beliau menginginkan buku dan kitab-kitabnya itu bisa sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah. Tersebar luas, dipelajari oleh banyak orang. Dan semoga Allah Azza memudahkan kita juga seperti ini. Irinya kita dengan para ulama, Mas. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Mereka diberikan waktu luang untuk kebaikan. Tapi permasalahannya adalah berapa banyak waktu luang kita itu bisa diisi dengan kebaikan. Kayak Ana sering pesan kepada diri Ana sendiri dan antum sekalian, Mas. Kalau ada waktu berkumpul barang sejenak, manfaatkan untuk apa, Mas? Berbagi kebaikan. Fawaidnya dibacakan lagi kepada yang lainnya. Makanya ini adalah bentuk apa, Mas? Bentuk kebaikan dari menuntut ilmu syar'i. Lanjut lagi, Mas. Wa kunna nakhtabiru at-talabata qabla an yadkhulu fil ma'had fil qawaid. Dan kita itu memberikan ujian pada murid-murid sebelum mereka itu masuk ke ma'had. Ya, fil qawaid, dalam hal qaidah bahasa Arab maksudnya. Fil qawaid, kaidah bahasa. Wa ba'dil fikhi wa tauhidi, sebagian dari fikih dan tauhid. Fakhtabartu taliban, aku menguji satu murid. Fakultu lahu, aku katakan kepadanya, Zaidun qa'imun, Zaid itu berdiri. Aina fa'idu qoma, maka di mana fa'ilnya qoma? Ya qoma, ya. Ini ditanya. Syekh berusaha untuk ngetes siswanya. Berarti kalau ngetes siswa, ini juga membantah. Oh, kajiannya, metode masyaikh dari Saudi itu kajian yang lainnya diem. Paham maksudnya di sini? Antum gak boleh nanya, antum gak boleh berbicara. Itu apa yang kita petik, itulah kebiasaannya orang-orang menuntut ilmu di Saudi. Berbeda dengan menuntut ilmu syar'inya di Abu Dhabi. Di Emirat, ya, masyaikh kita di sana di Emirat ya, terutama yang memberikan metode seperti ini adalah Syekh Abdul Bari hafizahullah. Itu siapa saja yang enggak paham boleh tanya. Bahkan saat Syekh menjelaskan dengan adabnya, Syekh, min fadli, hal mungkin antukarir hadil maklumat? Apakah mungkin antum itu mengulang lagi maklumat itu? Nah, itu Syekh juga dengan sabarnya mengulang lagi. Dan yang lainnya banyak. Bahkan mendebat Syekh. Dan Syekh mengatakan munaqasah. Ya, baina talib wal mudarris yufidul mudarris. Debat antara murid dan guru itu akan memberikan manfaat buat guru. Syekh Abdul Bari seperti itu. Makanya beliau, bahkan Syekh Soleh dan Masyarih Wadullah juga mengikuti caranya Abdul Bari Alhamdulillah. Ketika ini Syekh Bismillah. Kaget kan atau kaget? Jadi nah. Alhamdulillah. Tujuannya padahal gitu. Allah Bari. Nah, Syekh Abdul Bari itu ketika menyampaikan seperti itu, fadhal ya ikhwan, ada indakum muna naqisni, naqisuni. Jadi debat boleh, tapi maksudnya buka debat untuk tok-tokan mas. Tapi terkadang ya Syekh ya itu ada yang terlewat makna-makna atau apa yang berkaitan dengan hadis itu, ada faedah yang lainnya yang bisa ditambahkan oleh ikhwan yang lainnya. Ya. Yang ikut itu juga bukan orang yang awam. Mereka juga para penuntut ilmu. Mereka juga punya kitab, mereka punya uang. Enggak ada orang miskin di sana. Salahnya. Ya, kalau untuk hanya beli kitabnya gampang. Ini contoh saja, Mas. Ya, ini Syekh Saleh, Syekh Muhammad bin Saleh bin Rahimahullah menguji seorang penuntut ilmunya, Zaidun Qoma. Ini dari kata ini, Zaidun Qoma di sini, mana fa'ilnya? Fa'il dari fi'il qoma. Fafakkara qalilan. Kemudian murid itu berpikir sejenak. Tumma qala fa'ilu fa'ilu qoma khafiyun. Fa'ilnya, fa'il itu apa? Pelaku, mas. Ini, tentang fa'il. Saya jelaskan. Misalnya, contohnya nama ya ar-rajul, ya ar-rajul, nama ar-rajul, ar-rajul di sini fa'il nama, nama itu telah tidur, fa'il itu apa? Pelaku. Tapi ada syaratnya, ya al-fa'ilu ya ismun yaqa'u ba'dal fi'li marfu. Ya, ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li. Isim yang marfu' yang terletak setelah fi'il. Fi'il dulu baru isim. Maka dia isimnya di sini adalah fa'il, pelaku. Jadi, apa mas? Tidur laki-laki itu. Maka laki-laki itu adalah fa'ilnya. Tapi kalau dibalik, ar-rajulu nama, maka ar-rajulu di sini bukan fa'il, tapi ini menjadi mubtada dan khobar. Jadi apa? Mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah ismun yaqa, ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlati. Isim yang terletak di awal kalimat. Paham? Itu tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang pernah kita bahas. Jumlah fi'liyah adalah kalimat ya mabdu'atun bi al-jumlatul lati ya mabdu'atun bil fi'li, itu jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali dengan il, kata kerja. Itu jumlah fi'liyah. Dan jumlah ismiyah adalah jumlah yang mabdu'atun bismin. Kalimat yang diawali dengan isim. Kayak ini. Nama rojulu ini adalah jumlah fi'liyah. Kalau dibalik, ya, arojulu nama Ar-rajulun nama itu maka ini adalah mubtada dan khobar. Paham Mas? Oleh karena itu, ini ketika ditanya oleh Syekh Zaidun qoma, kan Zaidun di sini isim. Kalau isim dia bukan fa'il. Kalau qoma Zaidun maka Zaidun jadi fa'ilnya. Karena di sini Zaidunnya yang disebutkan pertama, maka tsumma qala, murid tadi menjawab fa'ilu qoma, fa'ilnya dari qoma khafiyun, tersembunyi. Faja'a bil makna, maka dia membawakan makna. Li'anna khafiyun bima'na mustatir. Karena khafi di sini adalah maknanya mustatirin. Mustatir itu artinya tersembunyi, Mas. Tersembunyi. Ya. Paham? Mustatir itu tersembunyi. Wa kana talibu dzakiyan. Pelajar ini cerdas. Fa'araftu anna taliba ja'a biha min indihi. Maka aku mengetahui bahwasanya talib ini, murid ini membawa redaksionalnya itu menurut dia sendiri. Ya. Lakinnahu asaba fil makna. Namun dia benar dalam maknanya benar. Fa ataituhu darajatan kamilatan. Maka aku memberikan dia derajat yang sempurna. Kasih nilai bagus. Li'annani araftu annahu fahimun. Karena aku mengetahui bahwasanya dia orang faham. Anaknya faham. Anaknya apa? Faham. Yang aku jelaskan faham. Meskipun dia mendefinisikan dengan bahasa dia sendiri. Faham maksudnya? Mana fa'ilnya? Dia muter-muter tapi dengan makna yang sama. Makna yang benar. Ini juga anak praktek kan? Anak ngajar anak-anak Bina Madani kalau misalnya ini. Benar. Asal di situ dia faham apa yang disampaikan sesuai dengan maknanya, benar. Makanya ini salah satu apa, bentuk apa, syekh pengajar yang paham terhadap muridnya. Paham sih Mas? Tapi kalau ditanya, misalnya seorang guru nanya, Mas, apa ini, mana fa'ilnya? Kira-kira gimana? Ngantuk. Kalau yang ngantuk, nggak bisa jawab. Bisa Ustaz jawabnya? Iya, itu kan gampang. Kasih pertanyaan yang sulit. Kejar terus. Ya, ya hari ini Allah mabek. Ya. Nah. Li'anna lau qala mustatirun. Kalau seandainya dia mengatakan mustatirun, ya, lih tema ya an yakuna at-talibu qad hafidha kalimata mustatirin faqat, maka ini bisa ada kemungkinan bahwasanya murid ini hanya paham, hanya hafal kata mustatir saja. Lakin idza qala khafiyun, namun kalau dia mengatakan khafiyun, tersembunyi, mustatir itu tidak nampak, Mas. Artinya yang dari terblok, tertutup. Mustatir, tersembunyi, tertutup. Kalau khafiyun, tersembunyi. Beda loh, Mas. Araftu anna taliba fahimun. Fahman taman. Maka kalau dikatakan khafiyun, tersembunyi, maka aku mengetahui bahwasanya murid ini, ya, dia paham dengan pemahaman yang sempurna. Walihada sababi a'jabani. Dengan sebab ini aku ya heran, kagum. Paham sampai sini, Mas? Nah, ini kata-kata perbedaan antara mustatir dan khafi. Hanya itu saja, itu sudah menjelaskan bahwasanya dalam bahasa Arab beda kata, beda makna. Ya. Insyaallah binillah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas bab bait yang 55 dan 56. Wadud tisarin minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Kal ya'i wal kafi min nibni akramak wal ya'i wal ha min sadihi ma malak. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada malam Kamis, insyaAllah binillah. Ya. Naktafi bihadzal qudrah, kita cukupkan dengan batas sekian, dan semoga Allah Azza menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di munisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Jadi kalau misalnya kita bisa mulai langsung setelah Isya dengan izin Allah Azza wajal, selesai jam 9 selesai. Lebih nyaman, nanti bisa setelah itu kalau pulang ingin menambah kebaikan masih dimungkinkan. Barakallahu fikum, Allahumma shalli wa sallim wa barik wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.